Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzaakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Membaca daripada kitab Taisirul Alam. Syarah atau penjelasan dari hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan masih dalam babul Jumu'ah. Hadis yang terakhir daripada bab ini. Yani al-hadith as-sabi wa salatun ba'da al-mi'ah. Hadith yang ke-137. Qala al-Maqdisi rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah alif lam mim tanzilus sajdah wa fi thaniyah hal ata 'alal insan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam salat fajar, yakni salat subuh di hari Jumat, alif lam mim tanzil, yani as-sajdah. Alif lam mim tanzilul kitabi marabbil alamin. Am yaquluna iftara dan seterusnya. Wa fi thaniyah, dan pada rakaat yang kedua membaca hal ata 'alal insan. Ini surat al-insan. Hal ata 'alal insan hina min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura dan seterusnya. Sampai selesai. Yani dua surat ini dibaca dalam dua rakaat. Qala Syarif rahimahullahu taala al makna al ijmali. Makna secara global daripada hadis ini. Kana min adatin nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqra fi salatil fajri yaumal jumu'ah alif lam mim tanzil. Adalah merupakan kebiasaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam salat fajar, yakni salat subuh di hari Jumat, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Wa hal ata'a 'alal insan. Dua surat ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua surat ini masing-masing jumlah rakaatnya adalah 30. 30 ayat masing-masing surat, jumlah ayatnya ya, jumlah ayatnya adalah 30. As-sajdah ini 30. Al-insan 30 lebih sedikit. Di mana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuh yang beliau baca adalah ayat-ayat berkisar antara 60 hingga 100 ayat. Itu kebiasaan beliau. sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Barzah radhiyallahu anhu. Abu Barzah menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa haduna ya'rifu jalisah. Adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dalam keadaan salah seorang kami mengetahui siapa yang duduk di sampingnya. Dalam artian di saat itu belum ada lentera atau belum ada lampu seperti kita sekarang ini. Paling lentera redup begitu. Ya ini sudah cukup sinar fajar tersebut untuk mengenali siapa yang di sampingnya. Artinya bukan dalam keadaan betul-betul malam begitu, tetapi betul-betul sudah fajar. Dan wa yaqra'u fiha ma baina sittin ilal mi'ah. Beliau membaca padanya pada salat-salat subuh tersebut baina sittin ilal mi'ah, antara 60 sampai 100 ayat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sini kita ketahui bahwasannya perbandingan ya antara salat-salat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari selain hari Jumat, itu jauh lebih panjang. Iya kan? 62 kali lipat daripada surat As-Sajdah. 60 itu minimalnya. 60 sampai 100. Baina sittin ilal mi'ah. Itu pada waktu sholat subuh. Dengan ini, berarti pada waktu hari Jumat yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah surat yang paling pendek dibandingkan waktu-waktu selainnya. Kan begitu. Tetapi sekarang terbalik. Sekarang ini terbalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keadaan sekarang ini kalau sholat ya, pagi di hari Jumat, seandainya seseorang membaca surat As-Sajdah dan hal ata alal insan, sudah. Ya, makmumnya sudah kasak kusuk. Dua woman suratnya. Panjang sekali, lama sekali, ini itu, ya. Ya karena manusia saat ini dikejar-kejar oleh dunia, atau ya mereka yang mengejar dunia, entah dikejar dunia, entah mereka yang mengejar dunia, kasihan. Sedangkan pada masa Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka mengejar akhirat. Yang kala batil umur, terbalik keadaan saat ini dibanding dengan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, berkata syarih berikutnya, limastamalat alaihi min dzikri khalqi Adam. Dikarenakan apa yang terkandung padanya penyebutan daripada penciptaan Adam. Faida sawaitu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Surat ini atau bukan? Ayatnya. Bukan, ya. Bukan, ini surat Sad ya. Surat As-Sajdah. Terkait dengan penciptaan Adam. Fanfuhu fihi min ruhi. Al-Muhim dilihat nanti surat As-Sajdah. Di sana ada penyebutan kisah daripada penciptaan Adam. Wa dzikrul ma'ad. Wa dzikril ma'ad. Dan juga terdapat di dalamnya penyebutan tentang hari kebangkitan. Wa hasrul ibad. Dan hari dikumpulkannya para makhluk semuanya. Wa ahwalil qiyamah. Dan keadaan-keadaan kengerian-kengerian di hari kiamat. Pada surat Al-Insan. Juga di dalam surat As-Sajdah. Alladzi kana wa sayakun. Yang telah terjadi. Yang telah terjadi ini kembalinya kepada khalqul Adam. Penciptaan Adam. Sudah terjadi. Wa sayakun. Ya ini terkait dengan kejadian-kejadian hari kiamat. Alladzi kana wa sayakun. Yang telah lewat dan yang akan terjadi. Dikisahkan di dalam dua surat tersebut. Dan itu semua karena yang telah terjadi, yakni penciptaan Adam fi yaumil Jumu'ah, pada hari Jumat. Ya. Penciptaan Adam itu terjadi pada hari Jumat. Demikian pula kiamat terjadi juga pada hari Jumat. Tadhkiran bitilkal hal idda munasabatiha. Mengingatkan tentang kondisi-kondisi keadaan tersebut di saat momen yang tepat. Ya, ini momennya adalah di hari Jumat. Di mana penciptaan Adam terjadi pada hari Jumat. Ya. Kemudian hari kiamat tiba pun juga hari Jumat. Adam masuk ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga tentu juga pada hari Jumat. Kalau dikeluarkannya apakah juga hari Jumat? Al-Muhim, kejadian-kejadian tersebut semuanya ya, pada hari Jumat. Dikeluarkan juga pada hari Jumat. Dikeluarkan dari surga. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan, innama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hataini suratain fi fajril jumu'ah li'annahuma tadammanata ma kana wa yakunu fi yaumiha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa membaca dua surat ini pada waktu fajar salat subuh di hari Jumat, karena keduanya ya, terkandung padanya perkara-perkara yang telah terjadi, yang akan terjadi pada hari tersebut. Fa innahuma istamalata ala khalqi Adam. Di mana pada dua surat tersebut tercakup padanya kisah penciptaan Adam wa ala dzikril ma'ad. Penciptaan Adam tentunya di surat As-Sajdahnya. Dan penyebutan daripada hari kebangkitan. Wa hasr ibad, dan hari dikumpulkannya para hamba. Wa dzalika yakunu yaumal jum'ah, di mana itu semua terjadi pada hari Jumat. Wa kana qira'atuhu tayyibakan qira'atuhuma fi hadzal yaum tadzkirun lil ummah bima kana fihi wa yakun. Sehingga pembacaan daripada dua surat tersebut pada hari tersebut, pada hari Jumat, mengingatkan kepada umat dengan apa yang telah lewat, yang terjadi, dan akan terjadi. Artinya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin memberikan penegasan bahwasannya kenapa dibaca dua surat tersebut? Ya, karena adanya munasabah, ya, karena adanya momentum yang tepat. Di mana banyak kejadian-kejadian terjadi pada hari Jumat dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Penciptaan Adam, hari kiamat, dan sebagainya. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan itu kejadiannya di hari Jumat. Tetapi di dalam hadis yang sahih diberitakan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, khairu yaumin tala'at 'alaihi syams, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari, yaumul jumu'ah, adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari tersebut Adam dicipta. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari tersebut Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan darinya pula pada hari tersebut pula Adam dikeluarkan. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jumu'ah, dan tidaklah tegak hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan ini isyarat daripada Syekhul Islam yang menutainya ya, bahwasannya hikmah daripada dibacanya dua surat tersebut bukan karena ada padanya sajdah, sebagaimana sebagian ulama berpendapat demikian. Dan ini pendapat yang marju. Nanti akan ada pembahasan secara lebih detail insyaallah. Qala syarih wa hakadha yanbaghi an yudhkar kullu syai'in 'inda munasabatihi. Dan demikian pula sepantasnya untuk disebutkan segala sesuatu di saat momen yang tepat. Liyakuna a'laq bil adhan. Dengan tujuan bisa lebih nyantol dalam benak. Nyantol ini bahasa aneh. Bahasa Indonesianya apa nyantol? Lebih merasuk. Ya, bisa lebih merasuk. Lebih kokoh, kokoh. Nempel. Alakol sendiri artinya bergantung. Ya, ini maksudnya adalah nyantol atau merasuk lebih kuat dalam benak-benak manusia. Karena disebutkan sesuai dengan munasabahnya. Wa ahdar lil qulub, dan lebih merasuk dalam hati. Wa aw'a lil asma, dan lebih mengena pada pendengaran. Akan tetapi tentunya ini tidak secara mutlak demikian. Sebagian ulama misal ya, dalam hari Jumat kemudian seseorang khutbah. Ya, khutbah dengan satu khutbah menyebutkan tentang penafsiran satu ayat, satu surat, ataupun menyebutkan tentang satu kejadian dan mensitir satu ayat. Kemudian setelah itu pada sholat Jumatnya dia bacakan ayat yang berkaitan tersebut. Maka yang seperti ini sebagian ulama mengingkari. Ulama Soleh Fauzan. Beliau mengingkari hal tersebut. Kenapa? Karena ada sunnah tersendiri yang dibaca pada saat sholat Jumat. Yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surat Sabbihisma Rabbika al-A'la dan hal ata ka hadithul ghasyiyah. Atau surat apa? Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Sunnahnya ini. Sehingga sepantasnya untuk kemudian sunnah tersebut yang dipelihara. Tayyib. Qala syarih al-ahkam. Hukum-hukum terkait dengan hadis ini. Yang pertama, istihbabu qira'ati hataini suratain fi sholati fajri yaumil jumu'ah. Disunnahkannya membaca dua surat ini pada sholat fajar, sholat subuh di hari Jumat. Disunnahkan, tidak diwajibkan. Tetapi sunnah yang mu'akadah sebetulnya. Karena lafaz kana ini menunjukkan beliau mudawamah padanya, terus-menerus. Sebagian ulama, mereka memakruhkan membaca daripada surat ini. Dan ini merupakan suatu yang aneh. Dalam artian, ada sunnah yang tegas tersebut di dalam Sahih Bukhari dan Muslim seperti ini. Kemudian dimakruhkan hanya berdasarkan anggapan dikhawatirkan ya, dengan dibacanya as-sajdah yang kemudian padanya terdapat sujud. Padanya terdapat sujud tilawah akan mengacaukan orang-orang yang sholat. Nah, ini sholat subuh sekarang ada tambahan sujud ya. Bingung mereka. Dan itu memang terjadi memang di sebagian tempat. Disebabkan karena mati sunnah. Sunnah telah mati di situ. Maka harus untuk kemudian dihidupkan. Bukan kemudian dilestarikan kematian sunnah tersebut. Kan begitu. Di sebagian tempat karena sama sekali tidak pernah namanya sujud tilawah itu dilakukan. Dan mungkin ini di banyak tempat di kalangan kaum muslimin secara umum. Ana pernah ke Jogja waktu itu ada cerita orang Jogja. Nah ini kemarin Mbah Fulan yang menjadi imamnya itu. Sholat subuh itu sujudnya ada berapa itu dihitung sama dia. Loh kenapa? Enggak tahu, dia tiba-tiba sujud, kemudian bangun lagi, kemudian melanjutkan surat. Nah, karena tidak paham. Ya. Pokoknya ngane-ngane, bahasa mereka begitu. Ubur, jamaah itu ubur. Karena yang mengimami Mbah Fulan. Ini disebabkan karena tidak dijelaskan kepada umat, tidak dijelaskan kepada awam terkait dengan sunnah sujud tilawah. Maka tentunya alasan tersebut ya tidak dibenarkan untuk kemudian menyatakan bahwasanya hukum permasalahan tersebut adalah makruh. Jangan dibaca itu. Kenapa? Karena akan membawa kepada kericuhan. Bukan jangan dibaca, jelaskan kepada umat. Sampaikan kepada mereka, ini ada sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga apa yang dikhawatirkan tadi, ya tentunya mudah sekali untuk dijelaskan karena bacaannya kan jahr, bacaannya itu jahr sehingga seseorang mudah menjelaskan bahwa tapi yang dibaca adalah surat ini padanya terdapat sujud tilawah. Mudah untuk dijelaskan kepada umat. Kemudian dibawakan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih terkait dengan sunnah tersebut. Baik. Faedah yang kedua atau ahkam yang kedua disebutkan oleh Syarih, zahirul hadis al-mudawamah alaihima minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zahir daripada hadis, yakni berterus-terusannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca daripada dua surat tersebut pada setiap subuh di hari Jumat. Zahir hadis demikian. Lijani rawi bisyirati kana. Karena rawi menggunakan kalimat kana. Dan dikhilafkan dari kalangan ahlul usul apakah kana ini tufidul mudawamah ataukah tidak. Dirojekan oleh banyak sekali usuliyun bahwasanya kana ini tufidul mudawamah. Menunjukkan akan mudawamah, dilaksanakan terus-menerus. Qala Ibnu Daqiq al-Id, berkata Ibnu Daqiq al-Id. Wa fil muwadhabati 'ala dhalika da'iman amrun akhar. Dan untuk berterus-terusan membaca dua surat tersebut pada setiap subuh di hari Jumat, maka padanya ada perkara lain. Ya ini urusannya beda. Apa? Wahuwa annahu rubbama adda al-juhal ila i'tiqad anna dhalika fardun fi hadhihi shalah. Ya ini bisa jadi akan membawa kepada pemahaman sebagian orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti tentang hukum, meyakini bahwa hal tersebut fardu, harus dibaca pada sholat subuh di hari Jumat. Karena terus-menerus imamnya itu terus yang dibaca pada setiap Jumat. Maka di saat imam yang lain, ya, kok mengimami, bukan membaca surat tersebut, ya, ini akan menyebabkan masalah di tengah-tengah awam. Di mana mayoritas kaum muslimin, ya, tidak mengetahui tentang sunnah ini. Bahwa perkaranya tidak sampai kepada taraf wajib. Kalau imam rawatibnya mudawamah. Terus menerus. Dibaca dua surat ini setiap kali. Berada di pagi hari di hari Jumat. Ibnu Daqiq menyatakan. Fa'idhan tahal hal ila antaka hadil mafsadah. Fayam bagi antutrok. Tiba'atil awqad. Daf'an li hadil mafsadah. Apabila masalahnya itu sampai pada taraf demikian, sampai pada kerusakan ini, maka sepantasnya untuk ditinggalkan pada sebagian waktu. Ya. Bagi imam-imam rawatib untuk meninggalkannya dalam rangka menolak kerusakan tersebut. Ibnu Qayyim beliau menyatakan kariha man kariha minal a'immah al-mudawamah ala qira'ati hadhihi surah. Dari kalangan para a'immah ada yang membenci, ada yang memakruhkan untuk terus-menerus membaca surat ini pada ya fi fajril jum'ah, pada fajar hari Jumat, daf'an li tawahumil jahilin, untuk menolak daripada tawahum, kesalahpahaman orang-orang jahil dianggap menjadi sesuatu yang wajib. Akan tetapi ada kalimat yang bagus disebutkan oleh Syarih di sini, walakin ta'aqqabahu Shan'ani. Akan tetapi As-Shan'ani memberikan komentar. Komentar yang bagus. Faqal As-Shan'ani menyatakan innahu yata'ayyan isya'atus sunan wa ta'riful jahil lima yajhalu wa i'lamuhu bisyari'ah. Bahwasannya menyebarkan sunnah-sunnah itu adalah perkara yang yata'ayyan, sesuatu yang harus. Demikian pula ta'riful jahil, memperkenalkan kepada orang yang jahil perkara-perkara yang dia tidak ketahui. Demikian pula i'lamuhu bisyari'ah, memberitahukan kepada dia tentang syariat. Ini loh syariatnya demikian. Bukan ditinggalkan. Wala tutrok as-sunnah makhofata jahlih. Ini ucapan Shan'ani. Dan jangan ditinggalkan as-sunnah hanya karena dikhawatirkan ketidaktahuan orang. Wa ma matatis sunan illa khifatul ulama minal juhal. Dan tidaklah sunnah-sunnah itu mati melainkan disebabkan karena kekhawatiran-kekhawatiran para ulama dari orang-orang yang jahil tersebut. Walaisa bi'udhrin, dan itu bukan satu udhur. Fa innallaha amara bi iblaghi syara'i, karena sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyampaikan syariat. Jadi itu bukan satu udhur untuk kemudian seseorang meninggalkan sunnah ya, disebabkan karena kekhawatiran-kekhawatiran dari juhala ya. Juhala, mereka tidak memiliki ibrah sama sekali dalam syariat. Justru mereka sepantasnya untuk diajari dan diberitahu. Hanya perkaranya berbeda, dan tentunya daful mafasid muqaddam ala jalbil manafi, ya. Menolak madarat, kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan manfaat di saat ya sampai pada taraf kemudian kerusakan. Ya, sampai pada taraf tidak boleh. Ya, misal di satu tempat ada larangan tidak boleh menggunakan innalhamdalillah. Ada satu tempat. Nah, tentunya ini perkara yang lain. Tetapi semata-mata ya hanya sekedar kekhawatiran ini nanti begini nanti begitu, maka tidak. Qultu, aku katakan ya ini saya alubasan. Wakalamu Shan'ani wajihun jiddan. Dan ucapan As-Shan'ani itu sangat-sangat tepat sekali. Baik. Pembahasan terkait dengan masalah ini adalah apakah hikmah daripada dibacanya dua surat tersebut karena adanya sajdah padanya, dalam artian memang sujud di situ dituju dan diinginkan sehingga dibaca surat As-Sajdah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan qila. Qila ini dengan sighatu tamrid, dalam artian itu pendapat yang lemah. Dikatakan al-hikmatu fi ikhtisasi yaumil jumu'ati bi qira'ati surati sajdah qasdus sujud az-zaid. Dikatakan bahwasanya hikmah pengkhususan pada hari Jumat dengan membaca surat As-Sajdah adalah qasdus sujud az-zaid. Ya. Ditujunya adanya di situ sujud tambahan. Hatta annahu yustahab liman lam yaqra hadhihi surah bi'ainiha an yaqra suratan ghairaha fiha sajdah. Sampai-sampai ya, pendapat ini menyatakan yustahab disunahkan bagi siapa saja yang tidak membaca surat ini, surat As-Sajdah ini, hendaknya dia membaca surat yang lainnya yang terdapat padanya sujud. Misal dia tidak membaca surat As-Sajdah ya, tapi baca surat An-Najm. Di situ ada sujudnya. Baca surat Shad yang ada sujudnya. Baca surat Al-Alaq. Baca surat Al-Insyiqaq. Banyak yang ada sujudnya. Kalau mungkin surat As-Sajdah cukup panjang. Ini dengan Sighatut Tamrid gila. Al-Hafidz kemudian melanjutkan, waqad aba dzalika ala fa'ilihi ghairu wahidin minal ulama. Dan sungguh hal tersebut dicela. Yani orang yang kemudian mengganti dan mencari-cari surat yang ada padanya sajdah. Karena berkeyakinan bahwasanya yang dimaukan daripada pembacaan surat As-Sajdah adalah qasdus sujud az-zaid. Menginginkan adanya sujud tambahan. Dicela oleh banyak sekali para ulama, ghairu wahid minal ulama. Wa nasabahu sahibul hadi ila qillatil ilmi wa naqsil ma'rifah. Bahkan penulis daripada kitab Al-Hadiyu, ini maksudnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yakni Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Di sana Ibnu Qayyim nanti kita akan mengulikan juga insyaallah ucapannya. Yakni Al-Hafidz menyatakan bahkan Ibnu Qayyim penulis daripada Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menisbatkan orang-orang yang melakukan itu kepada qillatul ilm, tidak memiliki ilmu atau sedikit ilmu atau kurangnya ma'rifah. Nah, kemudian Al-Hafidz memberikan komentar terhadap ucapan Ibnu Qayyim. Lakin akan tetapi inda Ibn Abi Syaibah bi isnadin qawi, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang kuat. An Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai, imam besar Ibrahim An-Nakhai tabi'in. Annahu qala, bahwasanya Ibrahim An-Nakhai menyatakan, atau kalaupun sihar tabi'in atau ibar daripada asbab tabi'in, Ibrahim An-Nakhai. Beliau menyatakan yustahab an yaqra fi subhi yaumal jum'ah bi suratin fiha sajdah. Ini ucapan Ibrahim An-Nakhai dengan sanad yang qawi, kata Al-Hafidz. Disunahkan untuk membaca pada sholat subuh yaumul jum'ah dengan surat yang ada padanya sajdah. Wa indahu min tariqihi aydan. Wa indahu ya inda Ibn Abi Syaibah min tariqihi, yani min tariq Ibrahim An-Nakhai aydan. Dan di sisi Ibn Abi Syaibah pula, yakni riwayat di sana dalam kitabnya, bin musannafnya ya, ataupun ya yang zahir adalah musannaf Ibn Abi Syaibah. Dari jalan Ibrahim An-Nakhai pula, annahu fa'ala dzalika, bahwasanya Ibrahim An-Nakhai melakukan hal tersebut. Faqara'a surata Maryam, di mana Ibrahim An-Nakhai rahimahullah membaca surat Maryam. Di situ ada sajadahnya di akhir-akhir surat. Wa min tariq Ibni Aun, dan dari jalan Ibnu Aun, qal, berkata, yang berkata ini Ibrahim An-Nakhai, dari jalan Ibnu Aun, riwayat Ibnu Aun. Kanu yaqra'una fi subhi yaumal jum'ah bi suratin fiha sajdah. Dahulu mereka, yakni tabi'in tentunya di masa beliau, membaca di pagi hari subuh di hari Jumat dengan surat yang ada padanya sajdah. Itu ucapan daripada Ibrahim An-Nakhai. Wa indahu, yakni inda Ibni Aun, min tariqihi, masih dari jalan Ibrahim An-Nakhai, qal, berkata, yakni An-Nakhai, was'altu Muhammadan, dan aku bertanya kepada Muhammad, yakni Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, anhu, tentang perkara tersebut, faqal, maka Ibnu Sirin menyatakan, la a'lamu bihi ba'sa, aku tidak tahu ada masalah apa di situ, tidak mengapa membaca ya surat As-Sajdah yang ada padanya sajdah, begitu. Jadi di sini kita bisa dapati Ibrahim An-Nakhai, ya, kemudian Muhammad bin Sirin, dua ulama dari yang satu Basrah, yang satu Kufah. Sehingga dari sisi ini ulama-ulama paling tidaknya ada dari salaf yang melakukan hal tersebut. Sehingga tentunya tidak sampai pada taraf apa istilahnya ekstrim begitu pengingkarannya. Karena memang ada salafnya begitu yang melakukan. Hanya ini memang perkara yang marjuh tentunya. Ya, tidak perlu untuk kemudian mencari-cari as-sajdah padanya. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ucapan daripada ulama-ulama Asy-Syafi'iyah lebih keras lagi dalam perkara ini. An-Nawawi rahimahullah menyatakan wa qiyasu madhhabina annahu yukrah fi shalah idza qasadahu. Beliau An-Nawawi menyatakan bahwa tidak ada pembahasan tersebut dalam kitab-kitab rujukan yang ada di sini, tetapi kias, secara kias madhab kami bahwa perkara tersebut dimakruhkan pada sholat apabila dituju padanya adalah sujud. Dan Ibn Abdissalam, Ibn Abdissalam, Al-Izz Ibn Abdissalam, salah seorang ulama lebih senior daripada An-Nawawi, dari kalangan madhab Syafi'iyah, melarang dengan keras dan menyatakan siapa saja yang melakukan hal tersebut maka batal sholat. Jadi kalau kemudian menyengaja mencari-cari surat yang ada padanya sajidah dengan keyakinan bahwasannya untuk bisa ada tambahan sujud padanya, maka kata Abdul Aziz bin Abdissalam atau lebih dikenal dengan Al-Izz bin Abdissalam, ya, menyatakan bahwasannya batal sholat. Ibnu Qayyim menyatakan, nah ini yang disyaratkan tadi oleh Al-Hafidz, wa yadhunnu katsirun mimman la ilma indah, dan menyangka banyak daripada kalangan orang-orang yang tidak memiliki ilmu padanya. Nah ini yang diistilahkan oleh Al-Hafidz tadi ilatul ma'rifah, ilatul ilm, tidak ada ilmu padanya. Annal murad takhsis hadhi shalah bi sajdah zaidah, bahwasanya yang dimaukan di sini adalah pengkhususan salat ini dengan adanya sujud tambahan. Wa yusammunaha sajdatal jumu'ah, dan mereka menyebutnya sebagai sujud Jumat. Wa idza lam yaqra ahaduhum hadhihi surah istahabba qira'at suratin ukhra fiha sajdah, dan apabila salah seorang mereka tidak membaca surat ini, surat sajdah, maka mereka mensunahkan untuk membaca surat yang lain yang ada padanya sajdah. Ini bentuk pengingkaran daripada Ibnu Qayyim. Dan tentunya tidak diragukan bahwasanya pendapat yang rajih dalam perkara ini adalah seperti apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya tadi, dan juga yang dirajikan oleh Syekh Al-Ubasah, bahwasanya hikmahnya bukan itu. Hikmahnya adalah adanya penyebutan-penyebutan Adam, ciptaan Adam, hari kiamat dan sebagainya, itu terjadi pada hari Jumat. Dan mengingatkan ya akan kejadian-kejadian tersebut. Bukan qasdus sujud az-zaid. Bukan itu. Seandainya karena itu, tentunya hal tersebut yang pertama Rasulullah SAW, ya tentunya Rasulullah SAW akan menyelang-nyeling, memberikan variasi, terkadang surat As-Sajdah, terkadang surat An-Najm, terkadang surat Maryam, ya terkadang surat Al-Furqan, terkadang surat-surat yang banyak yang ada badannya sajdah, ya. Tetapi tidak, beliau mengkhususkan hanya surat As-Sajdah, yakni Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah. Itu saja. Diulang-ulang dalam setiap Jumatnya. Dan hal apa alal insan. Kemudian juga perkara yang lain. Kalau memang hal tersebut ditujukan padanya adalah sujud, tentunya para sahabat pun juga akan melakukan hal tersebut. Mereka adalah orang yang paling getol dalam mengikuti sunnah Rasul. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasannya tujuannya bukan qasdus sujud az-zaid. Tetapi tujuannya adalah tadzkir lil ummah. Mengingatkan umat terhadap momen-momen yang terjadi pada hari Jumat. Kemudian perkara yang lain yang perlu ditambahkan di sini adalah sepantasnya untuk tidak ditinggalkan secara mutlak sunnah ini. Karena akan menjadi sunnah mahjuro. Ya. Alhamdulillah di tempat ini terkadang a'immahnya membaca. Dan ini sudah lama sekali tidak dibaca, mungkin nanti ya dipersiapkan nanti ya. Para hufat ini pada hari Jumat. Siap-siap hufatnya nanti ditunjuk. Hufatnya harus siap-siap semua. As-sajdah dan hal-hal alal insan. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah sampai-sampai menyatakan hatani suratan tawilatan. Dua surat ini memang panjang. Rubama la yatayassar likulli imamin an yahfazha. Ya. Bisa jadi tidak setiap imam kemudian akan mampu menghafal keduanya, antah riqalbin. Ya. Dengan hafalan luar kepala. Fala ba'sa an yaqra bil mushaf. Sampai sedemikian rupa. Syekh. Karena apa tujuannya supaya sunnah ini tidak ditinggalkan secara mutlak. Ya. Sehingga maka enggak mengapa disarankan oleh Syekh enggak mengapa membaca dari mushaf begini. Ini tentunya ya di tempat-tempat misalnya kaum muslimin secara umum misalnya imamnya ya untuk mengingatkan ataupun untuk memperkenalkan kepada jamaah sunnah yang saat ini mungkin di banyak tempat menjadi sunnah mahdzurah, sunnah yang ditinggalkan. Beliau juga menyatakan al-qira'ah minal mushaf inda khaufin nisyan la ba'sa bih. Membaca dari mushaf di saat dikhawatirkan lupa maka tidak mengapa. Yaitu silil insan an yaqra fil mushaf inda khaufin nisyan ayah aw ghalatin minha. Tidak mengapa seseorang untuk yang membaca dari mushaf ya, di saat dia takut kelupaan daripada ayat ataupun takut terjatuh dalam kesalahan wala harus alaih dan tidak ada dosa padanya. Ya terkhusus kalau misalnya kita sholat di rumah sendirian, sholat malam dan sebagainya. Ya. Tidak mengapa kita membaca dari mushaf sehingga kita bisa panjang ya, sesuai dengan apa yang kita maukan, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab naqtabilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakum wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.